Untuk pertanyaan pertama, langsung kita akan membaca ya. Bismillah. Afwan Ustaz, saya tidak bekerja atau di PHK sejak corona datang. Saya sudah bersabar, doa dan ikhtiar, tapi sampai sekarang saya belum juga dapat kerjaan. Apakah ada manfaat dari kesabaran yang selama hampir satu tahun ini? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, ya tentunya. Pasti akan ada manfaatnya kalau engkau benar-benar sabar dan sungguh-sungguh dalam kesabarannya itu istiqamah. Dalam berupaya, berusaha, berdoa, berikhtiar. Maka tentunya ada pahalanya di sisi Allah SWT. Hanya saja, barakallahu fikum, di antara usaha, bukan hanya mencari pekerjaan. Tetapi di antara usaha itu adalah membuat pekerjaan. Artinya kalau engkau menunggu daftar sana atau lamar sini dan sebagainya, gak diterima-terima, itu namanya mencari pekerjaan. Tetapi bukankah kita bisa untuk membuat pekerjaan agar kita bisa mendapatkan maisyah? Misalnya, kamu berangkat ke pasar induk, mengambil barang dari sana, dibawa kepada pasar yang kecil di kota. Harganya di sana lebih mahal, kamu dapat untung. Kamu gak kerja sama siapa-siapa, tapi engkau mendapatkan maisyah. Itu contoh sederhananya. Dan masih banyak lagi upaya-upaya seperti itu. Termasuk berbagai macam usaha-usaha di rumah, membuat home industry, kemudian dijual, apakah kue dan sebagainya. Banyak jalan-jalan untuk mendapatkan maisyah, barakallahu fikum. Tidak harus dalam bentuk mencari pekerjaan, ingin menjadi pegawai, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz, mau tanya. Ana sudah hampir 6 pekan tidak bisa sholat Jumat dikarenakan uzur, sakit. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kondisi Ana belum sehat total, masih lemas dan kaki terasa dingin, tipes. Dulu saja opnam di rumah sakit. Pernah ikut jamaah di luar juga sambil duduk. Hampir sholat fardu, Ana sering sambil duduk. Minta bimbingannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau memang ada uzur, insya Allah ma'adzur. Artinya ma'adzur dimaklumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena engkau memiliki uzur. Sekian banyak perkara-perkara yang merupakan kewajiban-kewajiban agama, selalu ada pengecualian bagi orang-orang yang memiliki uzur. Dan itu kaidah fiqhiyahnya adalah idza dhaqat tasaa. Bahwa syariat ini idza dhaqat tasaa. Kalau sempit susah, pasti akan ada jalan keluar. Sehingga kalau engkau tidak mampu untuk ke masjid, mudah-mudahan itu menjadi udzur buatmu. Kalau mampu ke masjid dengan dipapah, kemudian duduk di teras, misalnya, karena masa pandemi mungkin, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Artinya sebisanya. Sebisanya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah kesabaran ada batasannya? Kalau dijawab ada batasnya, batasnya adalah kematian. Kematian. Tapi mungkin lebih bagus dijawab tidak ada batasnya. Karena kesabaran itu terus sampai kamu mati. Ini sampai kapan? Sampai mati. Sabar itu ada batasnya. Kalau kamu katakan sabar itu ada batasnya, berarti kamu bukan sabar, hanya menunda kemarahan. Sabar, sabar, sabar, sabar, meledak marah. Kemudian berkata, sabar itu ada batasnya. Itu bukan sabar namanya, menunda kemarahan. Nanti sebentar lagi marahnya, nanti sebentar lagi. Begitu waktunya marah besar, kemudian banting gelas, banting piring, banting pintu, segala macam. Itu bukan sabar, tetapi menunda kemarahan. Barakallahu fikum, kalau namanya sabar itu, ya memaafkan, memaklumi, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang hikmah, tetap kalimatnya baik, enggak ada sumpah serapah, enggak ada caci maki, enggak ada merusak, enggak ada kedzaliman. Itu namanya sabar. Sampai kapan batasnya? Sampai mati. Sampai ajal menjemput. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz Muhammad dan keluarga, serta amin, menjaga istiqomahan dalam jalan sunnah, amin. Bagaimana batasan kita dalam bersabar terhadap orang tua atau mertua dan saudara kita sendiri pada saat kita menginginkan mereka mengikuti jalan sunnah. Namun sampai dengan sekarang belum Allah Ta'ala berikan hidayah untuk mengenal dan mengikuti jalan sunnah. Mohon penjelasan Ustaz dan ana sampaikan jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Yang namanya sabar itu adalah terus menerus. Makanya ketika Allah katakan isbiru, Allah ikuti dengan wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sabarlah dan teruslah. Langgengkan kesabaran. Jangan putus asa untuk meninggalkan mereka dan tidak mendakwahi mereka karena merasa sudah saya sampaikan tapi tidak mau mendengar. Jangan. Teruskan. Upayakan dengan semua cara yang sunnah. Cara yang sunnah itu banyak. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan, bisa dengan audio, bisa dengan meminta bantuan orang lain, dengan mengajak temanmu, dengan membicarakan pada saudaranya yang lain untuk bisa menyampaikan padanya. Sekian banyak cara yang sunnah bagaimana menasehati orang tuamu atau mertuamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah pada mereka. Di samping upaya-upaya tadi diiringi dengan doa. Dan cari waktu-waktu mustajabah, tempat-tempat mustajabah, yang tempat yang apa namanya yang akan dikabulkan atau yang lebih besar kemungkinan dikabulkannya, seperti sepertiga malam terakhir atau ketika sempat umrah atau haji. Mintakan pada Allah SWT doa untuk memberikan hidayah pada mereka. Jangan putus asa. Dan tidak putus asa itu pun termasuk kesabaran. Jadi antara bentuk sabar adalah tidak putus asa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya bersabar ketika diberi cobaan berupa penyakit kronis yang harus rutin berobat sepanjang hidupnya? Jazakumullah khairan. Sudah diterangkan tadi makna sabar. Makna sabar adalah pertama menerima apa yang Allah takdirkan. Jangan ada keluh kesah. Jangan ada ucapan-ucapan yang bernada tidak terima dengan musibah tersebut. Terimalah. Karena sungguhnya sakitmu memberikan sekian banyak hikmah. Sakit bagi orang mukmin akan memberikan sekian banyak hikmah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan khusus masalah itu. Di antara hikmah sakit. Satu, engkau akan terhapus dosa-dosanya dengan sakit tersebut. Walaupun tertusuk duri ada yang terhapus, apalagi penyakit kronis. Lebih banyak lagi yang terhapus. Harapkanlah, mudah-mudahan sakitmu akan menghapuskan dan membersihkan dosamu. Yang kedua, bahwa itu mengingatkan kamu, sehingga engkau bisa cepat bertaubat pada Allah Ta'ala, beristighfar pada Allah Ta'ala, dan mempersiap-siap. Ustaz, jangan nakut-nakuti. Loh, bukan aku takuti, seorang mukmin harus tetap ingat mati. Orang yang sehat sering lupa dengan kematian. Tetapi orang yang sakit akan ingat dengan kematian. Bukankah orang yang ingat dengan kematian pasti akan lebih khusyuk sholatnya? Akan lebih khusyuk doanya? Akan lebih khusyuk istighfarnya? Kalau Allah sembuhkan, alhamdulillah tetap doamu terkabul, kamu akan dihapuskan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Demikian pula diantara hikmah sakit adalah bahwa engkau dengan sakitmu itu, dalam keadaan engkau bisa luluh hatimu, mudah menerima nasihat, mudah menerima teguran dari orang lain, karena hatimu sedang lunak ketika itu. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah orang yang sakit, barakallahu fikum. Itu satu dulu. Termasuk kesabaran bagi orang yang tertimpa penyakit yang kronis adalah jangan putus asa untuk berobat. Berupayalah dengan apa yang Allah halalkan. Berupayalah dengan apa yang Allah halalkan, karena Nabi SAW menyatakan, ibadallah tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa'innallaha la yadha da'an illa wada'a ma'ahu syifa. Atau di dalam riwayat, dawa. Tidaklah Allah meletakkan satu penyakit, kecuali Allah akan meletakkan obatnya. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Jadi bukan tidak ada. Kalau tidak ditemukan, berarti tidak tahu. Tetapi pasti ada. Karena Nabi yang menyatakan, dari Allah Ta'ala, bahwa Allah tidak meletakkan satu penyakit pun, kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Tadawaw. Ini ikhwanibidina azakumullah, termasuk upaya untuk istiqomah dalam kesabaran adalah terus-menerus berusaha dengan cara yang halal. Yang ketiga, sabar menghadapi penyakit kronis tersebut, agar engkau tetap dengan penyakit itu, jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus beribadah kepada Allah Ta'ala, khususnya yang wajib-wajib, dengan apa yang kau bisa. Tidak bisa berdiri sholatnya, duduk. Tidak bisa duduk sholatnya, berbaring. Dengan semua apa yang kamu bisa. Mudah-mudahan dengan sikap yang seperti itu, mulut tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, menerima hati, menerima apa yang Allah takdirkan, badan terus istiqomah dalam ibadah, juga upaya tetap dilakukan, maka berarti dia sabar. Kalau kemudian dia berkata, udahlah lebih baik saya mati saja, itu namanya tidak sabar. Atau dia mengucapkan ucapan-ucapan keluhan, itu namanya tidak sabar. Atau kemudian malas beribadah, udahlah saya sakit, saya gak mau ibadah, itu juga tidak sabar. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita semuanya kesabaran dan istiqamah di atas kesabaran. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Jazakallahu khairan atas kajian dan juga nasihatnya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar dan kita bisa bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.